beliau Departemen Antropologi di Irman, yang baru saja itu kepala redaksi American Anthropologist, dan sekarang tergabung di Intel Science and Technology Center of Social Computing. Nah, jadi hari ini Tom akan berbicara mengenai Ethnography and the Virtual World, karena itu dua buku yang telah dihasilkan Tom selain buku-buku lainnya yang sangat kita rekomendasikan. Tom pernah di sini selama 20 tahun. Jadi nanti langsung saja kita akan mendengarkan mengenai bagaimana kita bagaimana penelitian etnografi di dunia virtual itu sih. Seperti itu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak undang saya malam ini. Saya minta maaf duluan sebab ini pertama kali saya pernah bicara tentang hal-hal ini pakai bahasa Indonesia, sehingga belum tentu saya tahu semua istilah. Saya coba maaf ya. Saya coba. Tapi ya, terima kasih banyak datang malam ini. Dan ini C2, oh ini bagus. Terima bagus kasih. Tempat ini. Saya sangat impressed. Sangat impressed. Okay. Saya akan bicara tentang latar belakang saya sedikit. Malam ini saya akan bicara tentang penelitian saya di dunia maya, di virtual world, namanya Second Life, kehidupan kedua, dan juga saya akan bicara tentang harapan atau rencana saya di penelitian masa depan tentang mobile di Indonesia dan di mana-mana. Tapi ini sebetulnya proyek penelitian kedua saya. Awalnya, waktu saya mahasiswa, waktu saya dapat S3 saya dari Universitas Stanford, saya melakukan penelitian tentang GWL, Gay Lesbian Waria di Indonesia. Itu saya mulai tahun 92. Waktu saya kesini itu pertama kali, memang pas 20 tahun yang lalu. Dan ini dua buku yang hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama itu Gay Archipelago sudah dibahasa Indonesia kan. Dan keduanya didedikasi ke Dede, Mas Dede, yang sangat membantu saya dari awal. Terus kalau buka bisa membaca ada nama Mas Dede di dalam keduanya. Dedikasinya Mas Dede. Dan ya, kalau penelitian itu, saya lakukan penelitian itu di Surabaya, sama Bali, sama Makassar, juga sedikit keliling. Sama Mas Dede saya sempat ke Samarinda, Balikpapan, Jakarta, Bandung, macam-macam. Ini foto-foto dari Makassar, dan ada Mas Dede, lihat ya, sama saya tahun 93. Loh, ini dia. Ini saya. 30 kilogram yang lalu. Tahun yang lalu dan kilogram yang lalu. Oh ya. Tapi ini saya kasih lihat, kalau saya bicara tentang penelitian saya di internet, saya kasih lihat orang awam ini, orang Amerika, foto-foto ini untuk menjelaskan bahwa penelitian saya berdasarkan penelitian biasa, etnografi di mana orang berusaha untuk bergabung dengan salah satu komunitas. Dan jangan satu minggu saja, perlu ada proses. Dan harus ikut serta dengan kegiatan mereka, apa saja yang mereka melakukan. Kalau mereka terbiasa dendong, ya saya ikut dendong. Kan? Kalau orang etnografi, mereka enggak pernah jauh dari komunitas yang mereka meneliti. Harus ikut kegiatan sehari-hari mereka dan harus kenalkan diri dengan mereka yang kita ingin teliti sehingga mereka tahu siapa dia. Lain dibandingkan dengan penelitian pakai survei misalnya. Dan survei itu juga bagus. Semua jenis penelitian ada gunanya kan, untuk menjawab pertanyaan tertentu. Kalau kita mau mengerti tentang kehidupan sehari-hari orang, etnografi salah satu cara yang sangat efektif untuk itu. Terus, saya kira bahwa seumur hidup saya akan selalu ke Indonesia sebab saya cinta Indonesia. Saya suka sekali di Indonesia. Tapi waktu saya selesaikan dua buku itu tentang Indonesia, saya ambil keputusan Ya kenapa tidak? Saya mau cari sesuatu yang sangat berbeda dengan penelitian saya sebelumnya yang saya melakukan di Indonesia. Dan saya pikir apa yang paling berbeda dengan Indonesia. Dan sejak saya mahasiswa, sebelum saya mahasiswa, saya selalu suka teknologi. Baru ini saya bicara, saya yang antar Mas Dede untuk dapat email untuk pertama kali tahun 95. Dan waktu itu dia belum begitu begitu malu atau begitu pikir ke sana, buat apa saya mau email Tom? Saya bilang. Saya ambil keputusan, saya mau coba melakukan penelitian yang sangat beda. Sebab saya mau bikin semacam challenge untuk diri sendiri untuk mencoba melakukan semacam penelitian yang sangat beda dibandingkan dengan penelitian yang saya pernah melakukan sampai sekarang. Dan saya belajar sedikit tentang dunia maya, tentang internet. Akhirnya saya dengar bahwa ada hal namanya virtual world, di mana orang bisa tinggal online, melakukan sesuatu online. Ada banyak virtual world yang bersifat game, kayak World of Warcraft, kan? Dan tahu EverQuest dan sebagainya. Ada juga yang lebih terbuka, di mana orang bisa melakukan apa saja mereka mau melakukan. Contohnya Second Life. Akhirnya tahun 2004, kalau tidak salah, ya 8 tahun yang lalu, saya mulai melakukan penelitian di Second Life. Dan ini maaf, baru hari ini saya tahu bahwa ada LCD, sehingga ini dibuat untuk Amerika. Maaf dalam bahasa Inggris, saya menjelaskan sedikit dalam bahasa Indonesia. Tidak begitu penting. Pokoknya Second Life itu mulai tahun 2003. Ada 1 juta lebih orang yang aktif dalam Second Life. Bisa jual barang di dalam Second Life. Misalnya kalau saya bikin baju dalam Second Life, bisa dijual dan sebagainya. Untuk kasih lihat dengan sedikit lebih mendalam apa Second Life itu, saya bisa dalam virtual world seperti Second Life, dunia virtual, bisa melakukan apa saja yang kamu mau melakukan. Misalnya ini, contoh ini, salah satu kelompok orang yang suka kebudayaan Jepang. Saya kurang tahu apa mereka orang Jepang atau tidak, saya kira campur. Dan mereka suka tarian Jepang. Sehingga dalam Second Life, mereka bikin gedung Jepang, badan orang Jepang, pakaian orang Jepang semua, sehingga mereka sangat kerana mereka sangat suka itu budaya Jepang. Coba lihat. Internet, dan ini setiap orang, mungkin orang ini di Amerika, orang ini mungkin di Singapura, orang ini mungkin di Indonesia, siapa tahu kan? Pokoknya mereka ketemu online dan bikin ini semua bersama-sama. Kayak salah satu pulau di dalam Second Life, dan ada sekarang kalau tidak salah 30,000 lebih tempat seperti ini di Second Life. Sangat besar. Dan ada dunia virtual yang lebih besar daripada Second Life. Saya kasih contoh lain. Saya kasih lihat satu contoh lain aja. Tahu nggak apa machinima? Ada hal namanya machinima. Dalam salah satu dunia virtual, ada orang yang bikin film. Ada sutradara, ada cerita, ada pemain macam-macam yang mereka bikin. Sebab itu jauh lebih murah dibandingkan dengan bikin film biasa, kan? Dan mereka bisa sampai sangat kreatif untuk bikin film seperti itu. Ini salah satu film namanya Gugur. Gugur. Yang cuma 2 menit, saya coba. dunia, dalam dunia virtual seperti ini, kalau badan itu namanya avatar, kan? Dan contohnya ada pulau-pulau, ada sekian, dua, tiga di dalam Second Life yang pakai syariat, di mana orang pakai jilbab, ada masjid, ada macam-macam. Ada juga yang untuk orang Kristen. Tapi contohnya seandainya ada pulau seperti itu, orang yang pakai badan itu pakai jilbab, belum tentu dia perempuan dalam dunia ini, kan? Mungkin itu laki-laki yang mau coba lihat bagaimana seandainya saya perempuan, kan? Sangat, itu buat saya sangat tertarik sehingga saya mau melakukan penelitian etnografi. Terus, kalau saya ke Indonesia untuk melakukan penelitian etnografi, saya ikut kebudayaan Indonesia, kan? Apa ini contohnya kalau saya melakukan penelitian tentang LGBT, saya harus siap dendong. Kalau saya mau melakukan penelitian di Second Life, saya harus siap menjadi avatar. Ini avatar saya dalam Second Life. Ini saya. Sehingga semacam percobaan, saya coba pakai metodologi yang identik dengan metodologi yang saya pakai di Indonesia. Seakan-akan Second Life itu negara baru yang saya mau meneliti. Dan di dalam Second Life ini, kalau saya di Indonesia, saya bikin wawancara, saya ikut gabung orang. Ini rumah saya dalam Second Life, saya bikin kelompok diskusi. Kade, ini saya dengan orang lain di dalam Second Life. Dan ini saya coba. Kalau saya mau. Ini saya coba langsung masuk Second Life sekarang. Sebab itu bisa dimasukkan dari mana-mana di dunia ini, ya, di mana ada internet. Bisa dimasukkan. Gratis. Coba lihat. Ini saya. Halo. Saya bikin, halo. Nama saya dalam Second Life, Tom Bukowski. Halo. Ini badan saya. Tapi coba lihat, mungkin saya mau lain coba. Saya mau bikin party di Second Life, pasti di Second Life coba. Halo, sekarang sudah jadi bunga. Wow. Atau kalau saya mau jadi binatang atau perempuan, apa saja saya bisa, kan? Mungkin saya tidak mau manusia lagi. Saya tidak mau badan manusia lagi. Dan ini rumah saya dalam Second Life, di mana saya melakukan penelitian. Ini buku-buku saya, lihat. Ini buku baru saya tentang cara penelitian di dalam dunia, dunia virtual. Coba lihat, coba. Oh, coba. Nah, ini dia. Sama. Bukunya. Saya bisa buka dalam dunia ini dan orang lain bisa membaca juga. Nah, sekarang saya sudah jadi kucing. Ini saya. Kucing. Halo. Ini saya sekarang. Dan ini peta. Second Life coba itu di mana ini kayak peta, kan? Di mana itu yang hijau itu berarti ada orang yang sekarang dalam Second Life. Sangat besar Second Life. Ini semua pulau-pulau dan penuh dengan orang. Ada shopping mall, ada gereja, ada tempat belanja, ada disco. Lihat itu, oh, banyak orang di sini mungkin ada disco. Ada sesuatu yang ada museum, ada macam-macam. Ini tidak begitu penting. Yang penting itu saya ambil keputusan saya mau belajar tentang kehidupan orang dalam Second Life. Gimana kalau kita bisa punya lebih daripada satu badan? Orang yang tidak bisa berjalan, mereka tidak harus pakai kursi dengan roda. Mereka bisa seperti orang yang lain kalau dalam Second Life. Apa dampaknya? Orang yang tua bisa seperti orang yang muda. Huh? Orang yang gay bisa masuk dan tidak usah orang lain tahu bahawa mereka gay. Mereka bisa main seks dalam Second Life. Ada banyak seks dalam Second Life. Sebab avatar itu bisa punya penis, bisa macam-macam. Ada pekerja seks dalam Second Life yang jual dirinya dalam Second Life. Tapi mungkin mereka ibu rumah tangga di Amerika, tapi mereka laki-laki gay yang pekerja seks di Second Life. Bisa, ada kasus. Ada kasus. Dan kalau main jual diri dalam Second Life sebagai pekerja seks, bisa dapat wang dolar. Dan ada orang yang dapat $1,000 per bulan lebih dari kegiatan seperti itu. Ada orang yang tidak bekerja di dunia ini, mereka dapat penghasilan mereka semua di dalam Second Life. Jual baju, jual diri, jual tanah, macam-macam. Terus, pas waktu saya melakukan penelitian di Indonesia, saya banyak belajar tentang sejarah Indonesia. Sebab walaupun gay, lesbi, wanita berbau sesuatu yang baru, sebetulnya ada sejarah. Ada sejarah 30 tahun lebih dengan Mas Dede dan pergerakan gay dan lesbi, tapi sebelum itu sudah ada. Terus, kalau saya bikin penelitian di Second Life, waktu itu saya juga mulai belajar tentang sejarah internet dan sejarah dunia virtual. Dan apa hubungan dengan dunia virtual dengan SMS, email, situs web, social, jaringan sosial seperti Facebook dan sebagainya. Ini tidak penting. Dan itu saya akan kasih anda sejarah itu dalam 5 minit saja, maaf. Sejarah cepat. Manusia selalu bayangkan bagaimana kalau ada dunia baru, dunia lain, sejak bikin lukisan dalam Goa. Sejak awal manusia, kita selalu merasa bagaimana seandainya ada dunia kedua, ada dunia lain yang beda dengan dunia ini. Itu sudah lama. Kalau dunia virtual dalam internet, pasti itu lebih baru, ya? Sebetulnya mulai tahun 70. Waktu itu di Amerika, di Maryland, di bagian negara Maryland, ada dua orang di Universitas Maryland itu, di dua kamar yang pisah mungkin 2 kilo, di gedung yang lain, gedung yang beda. Dan mereka keduanya pakai kamera dan televisi. Itu keduanya teknologi yang agak baru waktu itu. Dan mereka diskusi tentang ini, wave, kan? Mereka orang komputer. Dan mereka berusaha untuk menjelaskan apa yang mereka melihatkan, tapi sulit buat mereka untuk menjelaskan. Akhirnya, salah satunya dapat ide. Bagaimana kalau kita geser kamera sehingga tangan masuk dalam kamera dan jadi begini, jadi satu. Kan? Saya sama dia yang 2 kilo dari saya. Terus mereka dapat gambar ini. Dan ini, si A mau menunjukkan sesuatu ke si B, dan dia begini, si B begini, dia tarik tangan. Seakan-akan dia merasa bahwa mereka bersama-sama dalam ini. Dan waktu itu si A baru insaf, baru tahu, aduh, ini kayak dunia lain. dia sungguh-sungguh merasa bahwa saya ada bersama dia. Padahal ini kan hanya dalam televisi saja. Dan ini gambaran yang dia bikin tahun 70. Gimana seandainya ada dunia virtual. Ya, sudah okay ya. Sudah ada badan orang avatar. Tidak secantik dengan Second Life, tapi kita bisa lihat kan sejarah itu. Sesudah itu ada video games segala macam yang mulai tahun 70-an yang sedikit mulai dengan ide dunia virtual kayak ini di mana ada orang yang harus buru sesuatu kan? Ini enggak penting, ini enggak penting sejarah. Dunia virtual pertama yang sungguh-sungguh jalan namanya Habitat. Dan tidak begitu tua sebetulnya, itu mulai 85. Dan ini saya bisa kasih sedikit pesan tadi. Waktu itu mulai George Lucas, perusahaan George Lucas yang bikin. Dan mereka bikin semacam iklan. Ini dia. Saya kasih lihat 2 atau 3 minit aja ini. Dibilang ada uang, ada orang lain di dalam dunia ini. Dan ini Habitat. Fox and his friend Ginny aren't the first people to get drawn into this strange new world. Their names can change as quickly as events. Jauh lebih sederhana, tapi sebetulnya ini sudah sungguh-sungguh dunia virtual. Waktu itu mereka pakai internet dengan telepon biasa kan, yang pelan-pelan sekali. Sangat enggak begitu cepat jalan, tapi sudah bisa teleport, lari, lompat dari satu tempat ke tempat lain. Dan waktu itu tidak ada suara, itu ditambah pakai catatan, semua catat. Tapi banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini yang hampir sama dengan Second Life. Ini paling banyak kalau tidak salah sampai ada 20,000 anggota kalau tidak salah. Waktu itu sudah masuk besar. Coba. Terus setahu kita ini virtual yang pertama yang sungguh-sungguh virtual world. Dan itu juga dijual di Jepang, di Amerika dan di Jepang. Sehingga itu juga virtual pertama yang keluar dari Amerika. Coba lihat lagi. LOLOL. Mereka sudah pakai waktu itu, 85. Sudah mulai pakai, tapi bukan LOL. LOLOL. Sudah ada. Sejarah itu penting. Sering kita merasa bahwa sesuatu adalah baru, tetapi belum tentu itu baru, kan? Pasti ada sejarah. Dan kebanyakan virtual world itu, dunia virtual itu, bersifat game. Kayak EverQuest yang Night Down, tahun 99, World of Warcraft sudah 10 tahun, dan masih sangat besar, jauh lebih besar daripada Second Life. Jauh lebih besar. Ada banyak dunia virtual yang khusus untuk anak. Anak suka sekali virtual world. Ada namanya Club Penguin, ada ratusan. Ada juga dalam Facebook, ada virtual world kayak Farmville kan? Cityville dan sebagainya. Terus yang menarik buat saya, memang pasti ada hal-hal tertentu dalam dunia internet ini yang baru. Misalnya ini cerita di mana ada Iman. Oh ya, ada orang ini, dia pernah cerita tentang ini. Orang ini, laki-laki ini, dia putus asa sebab cerai dengan pasangan di dunia ini, sehingga dia masuk second life. Dan pada suatu saat dia merasa sangat sendirian, dia bikin avatar kedua, tapi itu dia pakai dua komputer, bikin perempuan pakai dua komputer, dan mereka bersama-sama jalan-jalan di second life, belanja macam-macam. Akhirnya dia bilang dia jatuh cinta dengan diri sendiri, dan mereka sempat hubungan intim. Apa itu, masturbasi atau apa? Menarik ya, kalau bisa terjadi. Ada juga contoh ini, perempuan ini yang suka second life, ini suaminya, foto suaminya. Suaminya meninggal, dia sangat sedih. Dia buat supaya avatar dia bisa merubah menjadi suaminya. Dan dengan badan suaminya, dia melakukan hal-hal dalam second life yang suami suka melakukan, supaya dia bisa ingat suami yang sudah meninggal. Tapi belum tentu semua baru. Ada orang ini, kelompok transgender dalam second life, kayak waria, di mana ada orang yang mungkin mau tukar kelamin, mereka coba dulu dalam second life. Pakai badan avatar yang lain. Saya sekarang kerjasama kelompok disabled di second life, segala macam. Ada sekian yang mau punya badan seperti orang biasa. Ada juga sekian yang merasa bahwa kalau saya pakai kursi roda, itu bagian dari saya. Kalau saya di dunia internet pun, saya mau begini. Yang enggak usah cantik dalam second life juga. Bisa apa saja. Bisa ada hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi di dunia ini memang. Tapi juga ada hal-hal di second life yang sempat membosankan, yang mirip sekali kehidupan di dunia fizik, di dunia ini. Bisa di disco. Saya suka foto-foto seperti ini. Ini dalam second life. Orang suka pakai kapal dalam second life, bikin lomba. Terus apa terjadi dalam pikiran orang kalau mereka membuat sesuatu dalam dunia ini yang mirip dunia fizik? Padahal kalau mereka mau, ini bisa biru, laut bisa merah, tapi mereka ada sekian yang tidak mau. Mereka mau dunia virtual ini mirip dunia fizik. Apa sebabnya? Itu juga buat saya tertarik. Ini salah satu komik yang saya suka dari Amerika tentang hal-hal ini. Ini bilang, aduh menarik sekali, itu apa itu? Ini tempat situs web namanya Second Life. Tempat virtual di mana kita bisa bikin sesuatu anda sebagai fantasi dan bergabung dengan orang lain. Bisa jadi apa saja. Kamu yang mana? Anak yang pakai kacamata dengan laptop. Yang sama. Dan sering terjadi begitu, ya. Dan juga yang buat saya menarik, kalau Facebook misalnya, kita punya homepage dalam Facebook, kan? Itu juga sedikit seperti avatar, badan kita online. Homepage kita di Facebook. Apa kesamaan dan perbedaan dengan Facebook dan Second Life? Saya belum tahu jawaban. Ini enggak begitu penting. Ada banyak banyak hal yang kita belum mengerti. Misalnya, apa dampak bahawa kita bisa bikin tempat online? Bukan hanya informasi, bukan hanya data, tapi tempat. Contohnya rumah saya yang tadi. Kan? Itu sesuatu yang sangat lain kalau virtual itu dibandingkan contohnya dengan email. Kalau email juga bisa LOL. Ada hal yang sama. Belum tentu semua beda. Tapi memang ada hal yang beda. Apa efeknya kalau bisa merubah badan? Ini ada salah satu peneliti yang namanya ini Proteus Effect. Ada penelitian yang agak membuktikan, misalnya kalau saya dalam second life pakai avatar yang tinggi, saya lebih kuat dalam bergaul. tidak begitu apa namanya. Saya lebih kuat berkau, enggak minder gitu. Kalau lebih kecil saya enggak begitu. Ya, menarik ya. Apa efek kalau bisa punya lebih dari satu badan? Dan juga ada orang yang masuk Second Life untuk menjadi orang yang lain, untuk menjadi bebek, untuk menjadi superhero. Tapi juga banyak yang masuk Second Life untuk jadi sesuatu yang tidak begitu berbeda dengan siapa mereka dalam kehidupan biasa mereka. Ini contohnya saya, itu saya tadi. Bisa, saya bisa kayak dari komik dari Jepang, bisa juga naga. Salah satu hal yang sangat beda. Dan apa dampak dengan komunitas dalam dunia virtual? Kalau bisa bergabung dalam salah satu dunia virtual. Penelitian yang saya melakukan sekarang, ada orang yang punya penyakit Parkinson's, tahu itu? Mereka ketemu dalam Second Life, kena bisa sharing, cerita curhat apa masalah yang mereka hadapi. Tapi mereka juga ada salah satu anggota kelompok itu, dia bilang pada suatu hari dia lihat avatar dia beginian. Dia lihat barang dia di dalam dunia ini, loh, dia juga begituan. Padahal sudah 10 tahun dia tidak bisa. Tapi ada sedikit efek rehabilitasi dengan neurologi. Banyak dokter yang melakukan penelitian tentang ini. Juga orang yang kena stroke, kalau pakai ini bisa kembali sedikit. Bisa. Dan banyak orang kedokteran yang melakukan penelitian tentang penggunaan Second Life untuk rehabilitasi orang, untuk penyakit macam-macam, untuk fobia macam-macam. Misalnya kalau ada orang yang takut kalau atas gedung yang sangat tinggi, boleh aja coba dalam Second Life dulu. Saya ingat waktu saya melakukan penelitian saya dalam Second Life, ada teman saya yang agorafobia, dia takut keluar rumah. Tahu? Pada suatu hari dia mendekati saya, dia kayak menangis, dia sangat terharu, dia bilang, hari ini saya keluar rumah saya dalam dunia real, dunia ini saya sempat ke toko belanja untuk pertama kali dalam 5 tahun saya keluar rumah saya kerana saya coba melatih dalam Second Life. Saya bikin rumah, saya coba keluar akhirnya saya bisa di dunia fizik juga. Dan juga ada dampak untuk ekonomi juga, untuk menutupi bahan ini tentang Second Life. Saya mau kasih lihat film kecil. Habis itu saya bicara hanya 5 menit lagi tentang harapan saya untuk penelitian masa depan. Ini salah satu film yang sangat menarik tentang bagaimana mungkin virtual bisa dipakai masa depan. Thank you. saya suka film itu sebab semacam kesan, ya. Bukan saya. Terus. Apa dengan masa depan? Tidak ada orang yang dalam second life yang tidak punya komputer, saya kira, tidak pakai cell phone. Sekarang ada banyak teknologi yang macam-macam yang jadi campur. Dan mobile yang sangat tajam sekarang. Second life pun bisa dimasuk in pakai ini, handphone. Ini app-nya. Kan? Mirip itu map yang saya, peta yang saya kasih tahu tadi, ya. Bisa chatting dengan orang dengan dalam second life, bisa lihat peta macam-macam, itu sudah bisa. Ini semacam pikiran untuk masa depan di mana ada globalisasi, digitalisasi, dunia virtual, macam-macam yang semua jadi campur. Atau ini lukis yang gambaran yang dibikin oleh salah satu teman saya dalam Second Life. Ada orang, human yang fisik, human yang virtual, identity online, ada Facebook, ada Flickr, YouTube, identity human, identity yang avatar. Nah, ini mungkin kita masa depan, ya? Gimana? Ya, udah. Bukan masa depan. Seratus tahun terakhir ini, handphone itu teknologi yang masuk dunia dengan paling cepat. 2003, sudah 61 orang punya akses dengan signal. Sekarang, 90 ke atas. Tahun kemarin aja ada 1.300.000.000 handphone baru yang dijual. Lebih dari 1 miliar. Hanya tahun 2011 saja. Dalam satu tahun. Itu hampir sama dengan semua komputer desktop yang ada di dunia. Kalau handphone jumlah yang sama dijual dalam satu tahun, bayangkan. Kalau kita lihat di Indonesia, hampir semua orang yang punya handphone pakai untuk texting, untuk foto, untuk video. Dan ini data dari satu atau dua tahun yang lalu. Tapi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Apa informasi ini tidak ada, di sini enggak ada yang begitu penting. Oh, ini informasi dengan tentang Indonesia. Misalnya, berapa orang yang punya SIM atau subskripsi atau punya cell phone, subskripsi untuk cell phone. Kalau 2005, dalam 100, untuk setiap 100 orang Indonesia, 21 punya subskripsi untuk handphone. 2010, 2 tahun yang lalu, dalam 100 orang Indonesia, 103 lebih banyak daripada orang. Berapa orang di sini punya lebih dari satu handphone? Bohong, hanya 1-2. Banyak orang Indonesia punya. Ya? Dan ini informasi 2 tahun yang lalu. Pasti lebih tinggi lagi sekarang. Naik dengan sangat drastis. Terus, untuk lihat ke masa depan, penelitian yang saya kira sangat penting untuk masa depan. Semua teknologi netral. Kadang-kadang ada orang yang bilang internet itu jahat, kita baru lihat, mudah-mudahan tidak lihat instance of Muslims, hal-hal seperti itu. Tapi sebetulnya, semua teknologi netral. Bisa dipakai untuk hal-hal yang baik atau buruk. Itu tergantung kita sendiri sebagai manusia. Film atau televisi atau mobil, listrik pun, kan? Dan untuk masa depan, kita sudah lihat ada semacam ekosistem yang sekarang sedang muncul. Di mana ada tablet, kayak iPad, ada handphone, ada laptop, ada macam-macam. Ada situs web seperti Facebook, ada situs web biasa, ada orang belanja pakai handphone, ketemu dengan pacar dengan lewat handphone, lewat laptop, lewat tablet dan sebagainya. Bagaimana kita bisa belajar bagaimana teknologi ini dipakai bukan hanya Indonesia saja, kan di seluruh dunia termasuk Indonesia, supaya paling mendukung kita, paling progresif, utamakan HAM dan sebagainya. Itu menurut saya sangat salah satu hal yang sangat penting untuk masa depan, dan harapan saya besar saya bisa bergabung dengan collaborator dengan peneliti lain di Indonesia untuk melakukan penelitian itu. Sebab kita sulit pikir untuk masa depan. Ini salah satu contoh yang saya selalu suka. Ini situs web McDonald's tahun 96. Kurang lebih waktu saya antar Mas Dedy untuk pertama kali untuk dapat email. Dan situs web ini mahal untuk dibikin. Sebab mereka belum terbiasa bikin situs web, kan? Sejuta dolar atau lebih untuk bikin ini. Terus, ini Twitter. Twitter baru ada 5 tahun yang lalu, kalau tidak salah, kan? Tapi Twitter dan Facebook juga, tapi khususnya Twitter. Tahu Twitter kan yang pakai pesan yang singkat? Twitter itu sebetulnya sangat sederhana. Sebetulnya, kita bisa punya Twitter tahun 96. Gak usah ada broadband yang cepat. Pakai handphone kayak ini, Nokia bisa untuk Twitter. Pakai internet yang lama, yang pakai kabel telepon, pasti bisa. Apa sebabnya kita tidak punya Twitter tahun 96? Bukan itu hambatan teknologi. Itu hambatan imajinasi kita sendiri. Kita belum pikir ke sana bahwa ada, mungkin bisa ada sesuatu seperti Twitter. Seandainya saya pikir ke sana, pasti saya orang kaya sekarang. Kalau saya bikin Twitter tahun itu, 96. Tapi tidak ada satu orang pun, Bill Gates pun tidak pernah pikir ke sana tahun itu. Bukan kerana tidak mungkin, kerana Twitter itu sangat sederhana sebetulnya. Kerana imajinasi kita belum pikir ke sana. Dan film itu tadi yang saya kasih lihat tentang virtual world, itu seperti, kalau seperti Second Life, kita belum bisa membayangkan virtual itu apa dampaknya, bisa dipakai untuk apa. Pasti kita belum ada imajinasi untuk pikir ke sana. Sama dengan Facebook, sama dengan handphone. Kita belum bisa pikir ke sana, bayangkan bagaimana teknologi baru ini bisa dipakai, untuk apa. Pasti kita belum tahu. Dan oleh sebab itu, saya merasa bahwa penelitian sangat dibutuhkan. Sebab kalau masa depan, kita tidak bisa tahu. Tidak ada penelitian tentang masa depan. Sebab saya tidak bisa ke sana. Saya tidak bisa ke tahun 2020. Tidak mungkin. Yang saya bisa meneliti adalah masa kini. Oleh sebab itu, saya kira itu yang sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tom. Ya. Kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Ya, silakan. Jadi, silakan 3 pertanyaan pertama dulu. Silakan. Suaranya mohon sakit ya. Duduk aja nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, santai aja kita. Good night everyone. I'm sorry, saya telat sebelumnya. Maybe pertanyaan saya sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi actually I play it. I also have a avatar. But I play simply one. Pardon me, maybe you know about IMPU? Oh yeah, yeah, yeah. Yes, I play. Yeah, IMVU, Kaneva. Saya bermain itu. Ada awalnya saya mengira untuk apa ini dunia virtual, untuk apa ini hanya mengganggu dunia real kita, real life kita. Nah, tapi setelah saya mendalami, saya ternyata bertemu dengan orang-orang dari luar negeri, juga dari dalam negeri. So we share about everything, about our life, about study. Just like this. Yang saya tanyakan, banyak orang yang berkata bahwa internet or laptop, HP bisa merusak sistem medis kita, seperti otak, bisa merusak otak seperti itu. Nah, sedangkan di sisi lain, virtual world is excellent. merupakan fasilitas yang baik untuk berkawan, untuk bersosialisasi, bahkan untuk penelitian. Yes. Nah, apakah kita mengesampingkan hal yang seperti itu? Misalnya perkataan orang yang mengatakan bahwa itu bisa merusak kesehatan kamu, jadi jangan main. Ya, seperti yang saya mengatakan tadi, semua teknologi bisa dipakai untuk baik atau buruk. Dan bisa ada kasus misalnya kalau orang main keterlaluan, mereka jadi kayak ketagihan, mereka main 8 jam. Tapi ada orang yang begitu main judi biasa sampai ketagihan juga, kan? Bukan itu hanya di internet saja, masalah itu bisa dengan judi biasa juga, kan? Sehingga ya kita harus waspada apa yang kita melakukan online. Tapi tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa internet itu selalu 100% buruk dampaknya. Memang itu tergantung kita sendiri apa yang kita melakukan online. Dan ya, saya setuju kita harus waspada, bukan hanya dengan virtual world saja, dengan handphone pun, kan? Bisa dipakai untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Bisa dipakai sehingga ada kecelakaan di jalan raya sebab orang sedang SMS, kan? Saya kira begitu. Sehingga kalau ada orang yang sangat takut atas internet dan sebagainya, sering terjadi mereka tidak begitu mengerti atau belum tahu, belum coba, atau mereka cuma melihat film Matrix atau film ya kayak begitu, sehingga mereka jadi takut. Khususnya kalau orang yang lebih tua, mereka belum begitu tahu atau belum begitu mengerti. Tapi saya kira makin lama ada proses, makin lama makin berubah itu. Misalnya contoh yang saya kasih tadi, mana ada orang yang ada Parkinson's yang pakai begini untuk rehabilitasi, dia 83 tahun. Dan dia pakai Second Life setiap hari. Sebab dia sulit jalan, dia jarang bisa keluar rumah. Tapi dalam Second Life dia banyak kenalan dari luar negeri, dari dalam negeri, banyak mendukung. Dan dia punya anak yang juga di Second Life, dan mereka bersama-sama dalam Second Life. Banyak anggota keluarga yang main bersama-sama di Second Life. Banyak anggota keluarga yang begituan. Khususnya kalau ada satu yang pindah ke lain kota, mereka ketemu di Second Life, mereka merasa itu lebih enak dibandingkan dengan SMS saja. Mereka bisa ada misalnya roller coaster dalam Second Life, atau bisa main macam-macam bersama-sama daripada hanya saya cinta kamu, saya kangen aja di SMS. Kan mereka bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Sehingga kalau ada orang yang merasa bahwa internet itu selalu buruk pada umum, yang mereka belum begitu mengerti. Ya, saya kira. Halo, selamat. Saya mau tanya tentang, pertama, sejak kapan sih sebenarnya orang dunia itu, orang-orang di dunia itu dengan mudahnya membuka diri dan saling percaya satu sama lain di internet? Satu. Yang kedua, ada orang-orang yang membuat internet itu sebagai dunia nyatanya, lebih nyata dibanding dunia yang sekarang yang terjadi sehari-hari. Kecenderungan itu apakah akan sampai ke tahun-tahun selanjutnya dan orang tidak akan berhubungan, bertemu secara langsung? Okay, pertanyaan yang pertama itu tentang kepercayaan, tentang percaya orang. Ya, padahal itu padahal banyak sekali isu-isu tahun 99, tahun 2000 awal BTC, kasus-kasus itu kan orang untuk kepercayaan ke orang-orang lain juga semakin dibatasi oleh isu-isu media juga. Tapi kenapa itu malah dengan adanya internet dan sosial media yang berkembang, kenapa orang bisa, fenomena apa? Iya, ya, saya tidak tahu apa sebabnya. Saya hanya bisa jawab begini. Kalau masalah percaya di internet, salah satu hal yang sangat menarik adalah apa orang pakai nama samaran atau nama asli. Misalnya Facebook dengan sengaja mau melarang orang pakai nama selain nama orang yang sesungguhnya, kan? Kalau tempat situs web yang lain diperbolehkan. Kalau di Second Life orang pakai nama samaran, tapi bisa pakai nama asli juga kalau mau, keduanya bisa. Dan kalau pakai nama samaran, bisa juga ada kepercayaan yang muncul berdasarkan interaksi online. Kadang-kadang bisa begitu, bisa terjadi, tapi selalu ada risiko juga. Dan ada kasus misalnya di Second Life di mana ada orang laki-laki yang jatuh cinta dengan perempuan di Second Life, mereka main seks berbulan-bulan, akhirnya dia bilang sama ketemu kamu di dunia fisik, dia bilang saya sebetulnya laki-laki. Pernah? Sering. Sorry, yeah. Maaf. Dia mau bilang atau saya atau juga ada kasus juga dalam penelitian saya. Di mana ada orang laki-laki jatuh cinta dengan orang perempuan di Second Life. Dia minta foto, dia lihat foto, mau ketemu. Akhirnya mau ketemu, dia bilang, saya memang perempuan, tapi foto yang saya kasih foto lain. Bukan saya, orang lain. Dan dia enggak mau gabung lagi. Dia putus asa, dia sangat sakit hati sehingga dia tidak mau bergabung dengan wanita itu lain. Padahal wanita itu sangat sedih waktu itu. Dia bilang, saya goblok. Apa sebabnya saya goblok begitu? Iseng-iseng saja saya kasih foto orang lain dan makin lama makin sulit untuk jujur bahawa saya melakukan itu. Dan berbulan-bulan dia mau mengatakan bahawa dia begituan, tapi dia sulit bicara tentang itu kan. Sehingga ada masalah seperti itu. Kalau kita tahu siapa seseorang di internet, misalnya lewat Facebook, masih kadang-kadang ada masalah kepercayaan, ya, masalah percaya orang. Apalagi kalau ada uang, kalau belanja online dan sebagainya. Kalau khusus di Indonesia 10 tahun yang lalu dan sebagainya, saya belum tahu apa jawaban yang pasti dengan itu. Tapi waktu itu internet itu lain dibandingkan dengan internet sekarang. Waktu itu mereka cenderung, orang Indonesia cenderung pakai email saja. Handphone pun baru ada waktu itu. Kita lupa kan bahwa handphone itu, saya masih ingat saya kesini tahun 2002 mungkin, masih belum ada orang dengan handphone. Saya kembali 2 tahun sesudah itu, tu kan becak pun punya handphone. Dalam waktu 1-2 tahun saya ingat. Jadi heran saya, cepat jadi kebiasaan ya. Sehingga kita harus hati-hati sebab internet 10 tahun yang lalu di Indonesia jauh beda dibandingkan dengan internet sekarang. Banyak nih. Terserah ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oh maaf, apa pertanyaan kedua? Saya lupa, maaf. Kehidupan nyata yang terjadi. Oh. Ya, kita belum tahu bagaimana apa ada kehidupan kita bisa berubah. Misalnya, kalau saya coba di Second Life pakai badan wanita, apakah saya akan lebih mengerti seksisme? Mungkin. Saya coba, baru saya bisa tahu, oh ini kehidupan wanita. Baru saya bisa tahu, oh ini diskriminasi sedikit. Mungkin itu ada dampak di dunia ini. Mungkin ada contoh seperti itu. Kalau dalam hal pendidikan, pasti ada dampak yang besar. Kalau online, pendidikan online, pakai virtual world, sudah ada banyak eksperimen dengan itu. Khususnya kalau mau belajar bahasa asing. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ada di Second Life ada perusahaan yang bikin itu khusus bahasa asing. Sebab itu bukan hanya buku saja, juga bisa berjalan-jalan, belanja, coba pakai bahasa itu. Dan contohnya kalau mau belajar bahasa Cina, ada ribuan orang Cina yang berbahasa ibu Cina yang ada di Second Life. Ada pulau-pulau di sana di mana semua pakai huruf Cina. Dan kalau saya mau belanja, saya benar-benar harus praktek bahasa itu dibandingkan dengan dalam kelas, dalam kuliah saja. Dan banyak eksperimen dengan belajar bahasa asing pakai dunia virtual, dan itu ada dampak untuk kehidupan kita di sini, di dunia ini, kalau saya bisa berbahasa Cina misalnya. Selain itu, pernah ada pikiran gimana kalau kita bikin pulau di Second Life untuk orang Palestini dengan orang Yahudi untuk bergabung tanpa kekerasan. Ada pikiran ke sana. Setahu saya belum diuji coba. Ada pikiran bagaimana ya? Mungkin supaya mereka bisa lebih mengerti kehidupan orang lain. Ada macam-macam, banyak eksperimen seperti itu. Ada, pernah ada. Silakan. Iya, selamat malam, Tom. Selamat malam. Senang sekali bisa ketemu karena saya baca bukunya Tom ini 2 tahun yang lalu. Oh, begitu, terima kasih. Yang ini, yang Coming of Age Insight. Sebelumnya, waktu itu karena tugas, jadi saya dapat tugas untuk meneliti game online. Sebelumnya saya belum tahu ada buku ini, saya hanya memilih game apa kira-kira, kemudian setelah di search, Second Life muncul, saya coba-coba. Baru di perjalanan ternyata ada buku mengenai Second Life. Saya tertarik karena seperti ini. Ketika saya mencoba untuk bermain, saya hanya bertahan 2 minggu bermain Second Life ini karena saya kesulitan terus terang untuk memainkan instrumen dan tools-nya. Jadi ketika saya pertama bermain, saya coba pakai sayap dan kemudian saya coba terbang, tapi saya jatuh dan saya nggak bisa berdiri. Saya frustasi. Untuk mencoba berdiri lagi susah sekali, dan kemudian tiba-tiba semuanya gelap. Saya coba-coba, akhirnya mungkin cuma 2-3 minggu saya give up. Tapi saya sudah mendapatkan beberapa data yang saya perlukan. Yang menarik ketika saya mencoba bermain, kita kan mencoba menciptakan avatar itu ya. Warna kulit kita bisa memilih, kemudian rambut kita bisa menjadi ras apa. Tetapi ketika saya mencoba untuk memasukkan nama, itu saya agak sedikit tercengang karena begini. Karena di Second Life kan kita bisa memilih nama kita, yang biasanya terdiri dari first name sama last name. Saya ingin pada waktu itu menunjukkan identitas keindonesiaan saya, sehingga saya memilih first name saya itu nama yang sangat Indonesia. Jadi misalnya kayak Siti, Sri, kemudian Dina, Ratna. Dan berharap last name itu kemudian muncul pilihan-pilihan yang juga sama Indonesianya. Tapi ternyata kenyataannya saya memilih nama Indonesia sebanyak apapun yang saya suka, last name yang tersedia di defaultnya itu adalah nama yang sangat berbau barat. Sehingga saya berpikir ada apa dengan game ini? Apakah dalam sebuah game yang sebenarnya kita dijanjikan untuk bisa menjadi apapun, menjadi siapapun, ternyata tidak sepenuhnya benar. Masih ada apa ya, semacam dominasi dari identitas tertentu. Sehingga ketika saya berusaha memunculkan keindonesiaan saya akhirnya ada semacam tekanan untuk saya adapt atau beradaptasi dengan identitas dominan. Dalam hal ini katakanlah identitas yang sangat western, yang sangat bau-bau budaya barat. Dan kemudian itu yang pertama. Dan yang kemudian saya mungkin ingin Tom bisa berbagi kan, atau bermain lebih lama daripada saya di Second Life, berkaitan dengan identitas, apakah ada kecenderungan yang sama ketika dalam game seperti ini juga ada dominasi tertentu. Jadi ada identitas yang memang melakukan hal-hal yang sifatnya sangat stereotypical di dunia nyata, dan kemudian juga terjadi misalnya white supremacy gitu ya. Jadi mereka yang berkulit putih akan bertindak seperti stereotype orang kulit putih terhadap kulit berwarna misalnya. Karena rasanya kita, kalau saya misalnya berkulit hitam dan saya tertindas, maka ketika saya bermain game, saya ingin menjadi orang kulit putih dan menunjukkan bahwa saya powerful. Nanti yang saya harus menindas orang. Nah itu kan kita tidak pernah tahu motivasi karena kita tidak pernah bersentuhan langsung. Tapi kecenderungan seperti itu apakah juga? Ya, dua pertanyaan yang tiga atau empat pertanyaan yang sangat menarik. Untuk pertama, dibandingkan dengan game yang lain atau dunia virtual yang lain, Second Life itu memang sulit untuk dipakai. Dan perusahaan yang milik Second Life itu sadar atas itu, tapi sampai sekarang masih agak sulit untuk dipakai. Padahal ada orang 80-an yang pakai kerana mereka tekad, ya. Dan itu salah satu sebab bahawa Second Life itu menengah. Ada sekitar 1 juta orang yang aktif, tapi dalam internet itu tidak begitu besar dibandingkan dengan Facebook atau Twitter atau yang lain-lain. Buat saya sebagai orang antropolog, ada orang antropolog yang melakukan penelitian di Tahiti atau di tempat yang kecil, enggak usah selalu besar kan. Kalau waktu saya mulai di Second Life, jumlah orang dalam Second Life hanya 5,000 orang. Dan saya boleh aja, buat saya sebab sebagai orang antropolog tidak usah bahwa populasi itu sangat sangat besar. Dan itu sampai sekarang hambatan untuk sekian virtual world, bahawa mereka sulit untuk dipakai dan mereka cari jalan keluar. Tapi kalau dibandingkan misalnya virtual yang dibikin untuk anak, sangat mudah untuk dipakai, sangat sekali mudah untuk dipakai. Tapi ada batasan, misalnya kalau mau bikin buku seperti buku yang saya bikin di Second Life, tidak mungkin ya. Tapi untuk dipakai secara biasa, jauh lebih mudah. Terus kalau yang kedua, yang contoh kedua tentang dominasi, memang internet itu bersifat universal, bersifat dunia, tapi selalu ada dampak awal dari mana. Dan Second Life itu diciptakan di California, bukan hanya di Amerika, di California. Dan sangat berbau kebaratan sampai sekarang. Walaupun kebanyakan orang dalam Second Life sekarang, hampir kebanyakan, lebih dari 50% luar Amerika, tapi masih ada dampak yang sangat kuat dari itu. Termasuk nama, termasuk dulu di Second Life, kalau waktu Second Life jadi lebih besar, mereka selalu bikin pulau-pulau baru ke arah barat. Sebab di Amerika, waktu mereka datang di New York, akhirnya mereka ke arah California, ke barat. Jadi dia ikut ke barat. Itu sangat seakan-akan ke California. Ya. Dan kalau memang kalau dan sudah ada sekian online game yang dibuat di Korea atau di China dan juga ada dampak dari sana. Memang ada. Sering terjadi bahawa kita bisa mengatasi dampak itu, dominansi itu. Kita cari jalan keluar. Misalnya banyak orang China, banyak orang Korea yang pakai Second Life dan mereka cari jalan keluar supaya tidak terlalu berbau Amerika. Tapi memang ada dominansi yang mereka harus melawan. Memang begitu. Dan bukan hanya itu juga bahwa Second Life itu berdasarkan kapitalisme. Orang jual tanah, beli tanah. Itu apa benar kalau yang Linden Dollars ya? Itu memang bisa ditukar. Bisa ditukar untuk dolar. Memang. Ya, itu yang buat orang bisa dapat gaji. Gaji biasa. Gaji uang dolar bisa. Iya. Ada sekian online game yang begitu. Second Life salah satu pioneer dengan itu, tapi bukan hanya Second Life saja sekarang. Ada juga yang lain yang begitu. Terus ya memang masalah dominansi itu memang benar. Terus kalau pertanyaan lain tentang bagaimana orang bergerak atau sifat mereka kalau mereka online, sangat bervariasi. Misalnya ada orang yang dapat yang memilih avatar yang berkulit putih, mereka bisa rasisme atau dominansi, tapi belum tentu bahawa mereka begitu. Ada yang begitu dan ada yang tidak. Seperti dengan internet biasa, kalau kita lihat internet secara keseluruhan, banyak orang yang goblok, banyak orang yang nakal, jahat, banyak orang yang sangat baik, yang sangat toleransi juga. Semua kita bisa lihat dalam internet, dari sangat baik ke sangat buruk. Dan itu sama di Second Life atau di Facebook atau di mana-mana. Tapi masalah dominansi itu memang ada. Itu salah satu sebab saya merasa bahawa sejarah itu sangat penting. Itu salah satu sebab saya banyak bicara tentang sejarah dunia virtual. Sebab kalau kita mau mengerti dominansi itu dari mana dan apa dominansi itu, kita harus belajar sejarah, menurut pendapat saya. Selamat malam. Selamat malam. Terlepas dari semua benefits yang kita mungkin dapat dari virtual world, apakah menurut Anda implikasi yang sangat ekstrim adalah di mana humans will play as God? Kita dari film yang tadi Anda sudah dari ketidakadaan, dari ruang kosong, tiba-tiba dia bisa menciptakan bangunan dengan warna, dengan bahkan bunga yang bisa diciptakan sendiri. Bagaimana menurut Anda tentang itu? Implikasi terhadap mentalitas dari manusia itu, dia akan bermain seperti itu. Iya, iya. Ya, saya kurang tahu tentang semua orang, tapi ya, tapi apa yang saya lihat, saya kira saya jarang lihat orang yang merasa mereka jadi kayak dewa atau Tuhan seperti itu. Yang menarik buat saya, kalau kita lihat sejarah filosofi di Barat dari Yunani, dari dulu untuk pengetahuan ada istilah episteme, kayak epistemologi, kan? Sebab mereka ingat kalau kita bicara tentang pengetahuan, kalau kita bicara tentang keterampilan manusia untuk bikin sesuatu, untuk bikin rumah, untuk bikin buku, untuk bikin sesuatu, dari filosofi itu istilah untuk itu tekne. Dan itu kata dari mana kita dapat teknologi untuk craft, untuk membikin sesuatu. Dan yang saya lihat bukan hanya di Second Life saja, melainkan di Facebook, di mana saja, di internet, di blogging dan sebagainya, mereka yang suka itu suka bikin sesuatu, suka crafting. Dan mungkin di antara mereka ada satu dua yang merasa mereka kayak dewa, tapi yang orang yang ada di Second Life, mereka lebih cenderung seakan-akan orang yang menulis novel atau bikin film. Kalau saya bikin film, belum tentu saya merasa saya dewa atau Tuhan, saya hanya bikin sesuatu, kan? Dan itu yang saya lihat sampai sekarang, kebanyakan begitu. Tapi saya belum tahu semua orang, pasti ada sekian yang merasa mereka jadi dewa. Tapi semua orang yang main di internet tahu bahwa ada kehidupan selain internet. Akhirnya dimatikan, selalu ada kehidupan ini. Tanpa kehidupan ini tidak mungkin ada internet. Kalau saya meninggal dunia, tidak mungkin saya masuk Second Life lagi, ya. Sehingga itu selalu didasarkan dunia fisik. Harus ada komputer, harus ada listrik. Tadi siang mati lampu, ya? Di daerah saya, di Danau Sada, mati lampu. Kalau Second Life, tidak mungkin saya masuk. Ya? Pada umumnya orang sadar atas itu. Tapi memang ada kasus di mana ada orang yang pernah sampai mimpi, bagaimana seandainya saya bisa hidup di sini 24 jam, aduh enaknya. Saya pernah ada orang yang mengatakan itu kepada saya, tapi saya kurang merasa mereka anggap diri dewa, hanya bahawa mereka sangat suka. Pertanyaan yang sangat menarik. Pengaruhnya bagaimana? Terus apakah nanti ada kemungkinan tentang penyebaran ideologi via virtual di Second Life? Ideologi apa? Ideologi, penyebaran ideologi. Nah misalnya Obama sama Mitt Romney keduanya sudah ada dalam Second Life. Mereka ada kantor untuk pemilu. Wow. Oh ya. Yeah. Dulu 8 tahun yang lalu sudah ada. Kayak itu berpolitik dalam seperti Second Life itu sudah lama ada. Ada satu dua hal yang sangat penting tentang masalah ini. Yang pertama, hampir semua dunia virtual dan juga seperti Facebook atau Twitter yang paling besar di dunia ini dimiliki oleh perusahaan. Dan mereka sangat kuat, sangat dominansi. Kalau Facebook mau mengcancel kamu, ya udah, bye-bye. Nah, kita bisa bayangkan, kita bisa mungkin pada suatu saat bikin kayak Facebook yang open source, yang kayak LSM. Tapi sampai sekarang hampir tidak ada. Juga mungkin kalau orang yang rajin mau bikin sesuatu seperti Second Life yang tidak dimiliki oleh perusahaan, yang bebas. Kenapa tidak? Sudah ada satu dua eksperimen seperti itu, tapi hanya kecil. Yang besar semua dimiliki oleh perusahaan. Dan mereka kayak dewa. Mereka yang dewa. Mereka yang kayak dewa dalam ini. Misalnya pada suatu saat, kalau mereka yang milik Second Life, mereka seandainya mereka ambil keputusan, oh saya mau bahwa langit kuning, ya boleh aja mereka melakukan itu. Atau gravity naik ke atas, bukan jatuh, naik ke atas. Kalau mereka mau, boleh. Mereka memang sangat wibawa dalam dunia Second Life. Atau mereka yang Mark Zuckerberg yang pemilik Facebook itu, seandainya dia mau merubah Facebook, ya dia bisa. Dia bisa apa saja. Sehingga saya ingin ada lebih banyak situs-situs internet termasuk Facebook, termasuk kayak Second Life juga, yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Saya kira itu dominasi yang paling tajam, dominasi perusahaan, bukan pemerintah. Kalau dunia ini perusahaan yang nomor satu sekarang, siapa tahu masa depan. Sekarang ini jarang ada pemerintah yang pernah pikir kesana bikin Facebook sendiri, macam-macam. Di China sedikit, di Rusia sedikit. Yang paling tajam itu adalah bahwa perusahaan yang sangat berwibawa dalam dunia-dunia seperti ini. Dan mereka bisa menyebarkan ideologi segala macam. Ideologi konsumerisme, khususnya konsumerisme. Sangat ke sana, sebab mereka ingin ini. Mereka dapat duit. Ya. Satu atau dua lagi. Dan kalau sudah selesai, saya tunggu di sini bisa jawab orang satu persatu juga. Selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin kembali lagi ke awal untuk konteks sekarang, masa ini, masa sekarang ini, pengertian atau definisi dari virtual, dunia virtual itu apakah harus atau terbatas pada jaringan atau internet yang komputer yang bisa terkoneksi dengan yang lain. Bagaimana kemudian dengan misalnya game-game yang dia juga memberikan atau menawarkan apa ya tampilan dunia yang lain tapi offline. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di presentasi tadi yang bagian akhir sangat menarik sekali. Di situ dikatakan bahwa kita yang ada di dunia nyata ini bisa memiliki berbagai macam identitas di dunia virtual, baik itu melalui jaringan sosial maupun dalam game dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, jika demikian, apakah masih bisa dikatakan penting sebuah identitas itu, terutama identitas di dunia virtual? Karena sepertinya kalau di dunia virtual kita bisa jadi apa saja. Oleh karena itu, apakah itu masih penting sebetulnya Dua pertanyaan menarik. Mulai dengan yang kedua, tergantung, sangat tergantung orang. Ada orang yang merasa bahwa identitas mereka di dunia virtual hanya untuk main-main saja. Coba-coba, enggak begitu penting buat mereka. Tapi juga misalnya saya tahu lebih dari satu kasus di mana ada orang, mungkin dia laki-laki, dia merasa mungkin dia mau jadi perempuan. Dia coba di Second Life. Dia dapat badan perempuan dan dia merasa, loh, ini cocok, ini saya sebenarnya. Sehingga saya ada orang yang mengatakan kepada saya, saya merasa bahwa identitas saya dan badan saya di Second Life lebih real daripada badan saya di dunia ini. Pernah ada kasus seperti itu juga. Sehingga saya kira agak sangat tergantung orang. Ada yang pakai dunia virtual hanya untuk main-main saja. Memang ada, sehingga identitas mereka online tidak begitu penting. Tapi juga ada sehingga identitas mereka online sangat penting sekali. Atau contoh lain, ada kasus misalnya di mana ada ibu rumah tangga, dia masuk Second Life, dia dapat nama samaran Suzy K. Dan Suzy K dia bikin pakaian untuk avatar, untuk jual, untuk fashion show dan sebagainya. Dan dia pintar. Dulu dia mau jadi designer, tapi dia jadi ibu rumah tangga. Dia enggak sempat. Dia punya 2-3 anak. Dia enggak sempat keluar keinginan itu untuk bikin pakaian, jadi fashion designer. Tapi kalau dalam Second Life, sebagai Suzy K, dia naik down. Banyak orang mau pakaian dia. Apalagi mereka kasih uang yang bisa ditukarkan, dijadikan dolar. Ada kasus dia dalam setiap bulan, dia dapat $1,000, $2,000, $3,000. Setiap bulan dari pakaian untuk avatar, pakaian virtual. Nah, untuk dia, identitas Suzy K itu sangat penting sekali buat dia. Sebab itu bisa ekspresi semacam keinginan dia yang seumur hidup dia mau ekspresi tapi belum ada kesempatan. Ada kasus seperti itu juga. Terus untuk pertanyaan pertama, sebagai peneliti, saya selalu mencari definisi yang ada baris yang tajam, yang jelas. Kan? Dan menurut penelitian saya, virtual world itu berarti bahwa itu tempat online di mana kalau saya off, tempat itu masih ada. Contohnya, tadi saya kasih lihat buku-buku itu saya di rumah saya di Second Life, kan? Sekarang dimatikan, tapi buku-buku itu masih ada dalam Second Life. Kalau ada orang lain sekarang masuk Second Life, mereka bisa ke rumah saya dan membuka buku-buku itu di Second Life. Menurut pendapat definisi saya, virtual itu sesuatu yang orang masuk keluar, tapi dunia itu tetap ada di server, di cloud, tetap ada. Sehingga game single player yang ada di komputer bukan virtual world, walaupun kalau saya lihat mirip sekali virtual world, mirip sekali. Tapi menurut definisi saya bukan virtual world, sebab kalau saya matikan komputerku, mati dunia itu. Nah, ada sekian online game yang punya dua versi. Ada multiplayer dan single player. Dan kalau itu sering terjadi bahwa versi multiplayer itu sebetulnya virtual world. Sebab orang masuk keluar. Tapi kalau misalnya Bioshock atau game seperti itu yang sangat realistik tapi kalau saya matikan komputer saya, itu tidak ada lagi. Menurut definisi saya, itu bukan virtual world. Sebab saya merasa kita harus membedakan jenis-jenis hal yang ada di internet. Apa perbedaan antara game single player dengan social networking site seperti Facebook dengan virtual world dan sebagainya? Ya, sama-sama. Ya, satu lagi untuk terakhir. Habis itu saya bisa jawab orang satu persatu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Saya mau tanya bagaimana pendapat Anda tentang orang yang anti dunia virtual. Karena saya punya teman. Teman saya itu selalu beranggapan bahwa orang yang memiliki avatar atau semacamnya di dunia virtual itu adalah orang yang menyedihkan. Iya. Jadi dia lebih... suka dengan interaksi langsung daripada dengan virtual itu. Saya tanyakan bagaimana pendapat Anda? Ya, nomor satu, kalau di online di dunia virtual itu juga interaksi langsung. Padahal virtual bisa langsung, bisa muka ke muka tapi muka avatar. Kalau saya online di Second Life itu memang muka ke muka tapi muka avatar, itu memang langsung. Kalau ada orang yang tidak suka, ya boleh aja. Ada banyak orang yang tidak suka Facebook atau tidak suka email atau tidak suka situs web, ya terserah mereka. Sebagai orang peneliti, saya tidak menilai apa orang suka atau tidak. Saya ingin lebih mengerti dunia itu, kan? Yang saya tahu ada banyak orang yang suka, yang merasa ada manfaat dari dunia virtual, tapi belum tentu semua orang suka. Dan saya tidak selalu suka. Saya enggak selalu masuk. Kadang-kadang saya malas masuk Second Life juga, sebab kadang-kadang saya jenuh atau enggak begitu pikir ke sana. Ya, menurut pendapat saya, biar kalau orang mau atau tidak. Maksud saya, sudah jelas banyak orang suka dan saya ingin lebih mengerti apa sebabnya, apa manfaatnya, apa baiknya, apa buruknya, apa hubungan dengan itu, dengan Facebook, dengan handphone, dengan teknologi yang lain. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih banyak Tom dan teman-teman. Kita tutup dulu untuk malam ini. Tapi kalau masih mau hang around juga silakan. Banyak. Kayaknya Tom apa tanggal 1 ya ada kuliah umum juga di Petra. Oh di Petra. Itu bukan kuliah umum ya. Gak tahu apa umum atau tidak. Gak tahu juga sih. Jadi nanti nantikan sajalah update-updatenya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau ada orang yang foto tadi, kirim ke saya ya. Ini semua. Sebab saya nggak sempat bikin foto. Mau foto pasti ada. Oh, terima kasih. Mereka mau foto apa? Ya, boleh, boleh. Asalkan diposting di Facebook nanti. Boleh, boleh. Spice, saya tahu apa juga. Maaf, notulennya belum. Ini aku gini ya, kalau memang nggak sempat nulis, yang rekaman nggak apa-apa. Sempat kok, cuman. Yang tanggal 20, kabarin lagi ya. Tanggal 2? Selasa tetap, kan 2 mingguan. Oh, iya. Masih ada sana semua. Oh, sini aja ya. While meeting your idol.